setiap masa. Ha ha ha, menggoda selalu. Ho ho ho, membuatku malu. Hai hai hai, aku tak tahan, aku tak tahan bila kau pandang diam-diam mesra. Diam-diam mesra.